Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa liman wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd, ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikutinya bil ihsan ila yaumil qiyamah. Saudaraku kaum muslimin, para salafiyin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi Allah yang telah menyatukan hati-hati kita di atas manhaj, di atas akidah, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Juga segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyatukan jasad-jasad kita dalam sebuah majlis yang kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar majlis ini menjadi majlis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Berkumpulnya kita di majlis ini tentu tidak lain dikarenakan mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang seharusnya ada bagi setiap mukmin, bahwa mereka selalu meniatkan setiap amalannya mencari ridha Allah dan ikhlaskan Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam perjalanan menuju Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tentulah banyak rintangan-rintangan yang menghalangi. Dikarenakan setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, man asadun nasi bala'an, siapa manusia yang paling berat cobaannya? Maka Rasul mengatakan, al-anbiya summa salihun summa al-amsal par-amsal. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling berat ujiannya adalah para anbiya, kemudian orang-orang saleh, kemudian orang semisalnya dan orang semisalnya. Dari hadis ini dipahami bahwa al-bala, ujian, itu sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan. Artinya, ketika kita telah mengatakan saya ingin menjadi seorang salafus saleh, saya ingin mengikuti langkah para salafus saleh, artinya kalian telah menyiapkan diri kalian di dalam sebuah barisan para salaf. Salafus saleh, orang-orang yang saleh, mereka akan diuji. Berarti ketika kita katakan bahwa kita akan melangkah seperti langkah mereka, persiapkan diri kalian, berarti kalian akan diuji. akan diuji keimanan kalian, akan diuji dengan bala, akan diuji dengan cobaan, bahkan akan diuji dengan kenikmatan. Pasti. Jangan kita pernah berpikir bahwa setelah kita banyak beribadah, ujian itu tidak datang. Tidak. Ujian pasti datang. Yang tujuannya adalah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang betul-betul beriman dan jujur dalam keimanan, dan siapa yang berdusta. Jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu syaitan, iblis tidak akan membiarkan kita agar kita beribadah kepada Allah. Dia akan mencoba berusaha menghalangi agar kita tergelincir dan meninggalkan ibadah. Semakin besar ibadah tadi keutamaannya dan kewajibannya, maka akan semakin besar pula ujian dari atau gangguan dari syaitan tadi. Dan di zaman sekarang, termasuk ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling tinggi, fardu, wajib bagi setiap individu, adalah menjalani, memahami, mempelajari akidah mereka. Maka talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap orang muslim. Ini ibadah. Dan kita harus meyakini bahwa kita di atas ibadah, di atas sebuah jalan yang jalan ini menempuh kemuliaan dan akan menjadikan kalimat Allah ya'ulia, kalimat Allah yang menjadi tinggi. Ketika kita sadari bahwa ini jalan, jalan untuk beribadah, maka syaitan tidak akan pernah tinggal diam untuk mengganggu kita. Syaitan tidak akan membiarkan kita agar kita tetap terus bisa thalabul ilmi, tidak akan pernah. Dia akan terus masuk ke dalam akal kita. Terkadang dia masuk dalam syahwat kita. Terkadang dia masuk dalam angan-angan kita. Terkadang dia masuk ke dalam diri kita dan menakut-nakuti kita. Semua akan ditempuh syaitan dengan tujuan supaya kita meninggalkan thalabul ilmi. Bahkan syaitan telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika syaitan mengatakan, la'ubuyannahum ajma'in, ya Allah, wa bi'izzatik, demi kemuliaan, demi kemuliaan Allah. Dia bersumpah dengan kemuliaan Allah, dengan sifat Allah, wa bi'izzatik la'ubuyannahum ajma'in, aku akan sesatkan mereka semua. Kalimat la'ubuyannahum, la'ubuyannahum adalah mutaukid, ada nun taukid takira. Lamu taukid di awal artinya pasti, nun taukid di akhir. Nun taukid takilah berarti ada dua nun di situ. Pasti, pasti dan pasti aku akan sesatkan mereka. Sumpah iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan apabila datang dalam satu kata tiga bentuk sumpah, penekanan takid, berarti di depannya ada bentuk sumpah yang tersembunyi. Wallahi, wa bi'izzatik, demi Allah, demi kemuliaanmu, la'ubuyannahum, pasti aku akan sesatkan mereka semua. Iblis bersumpah di hadapan Allah menyesatkan semua bani Adam. Ajma'in, ajma'in lafaz yang umum, tidak terkecuali. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali satu. Setelah dia bersumpah bahwa dia pasti menyesatkan seluruh bani Adam dikarenakan hasad, tapi satu golongan yang dia tidak bisa menyesatkan, satu golongan yang syaitan mengatakan satu golongan. kesenangan ini tidak akan dia bisa mengganggunya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hambamu yang beribadah kepadamu ikhlas. Satu golongan yang mereka selamat dan bisa tetap teguh di atas ibadah kepada Allah, mereka yang beribadah kepada Allah ikhlas. Ikhlas dalam perbuatan, ikhlas dalam perkataan, ikhlas dalam niat. Ikhlas itu murni, tidak syirik, tidak riya, tidak mencari pujian, tidak mencari duniawi. Ini ikhlas. Tetapi ketika kemurnian ini kotor, semakin kotor kemurnian, semakin besar peluang setan masuk. Maka semakin murni niat tadi, semakin tertutuplah pintu setan. Maka faktor yang paling banyak menyebabkan seseorang tergelincir adalah tidak adanya ikhlas. Faktor yang paling banyak seseorang itu meninggalkan sunnah dan meninggalkan ibadah kepada Allah adalah ikhlas. Karena kurangnya ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pentingnya bagi seorang thalabul ilmi mengikhlaskan niat. Karena dengan niat ini dia akan terjaga. Jangan kita katakan ilmu saya yang menjaga. Jangan. Tidak bisa ilmu menjaga kita kalau nafsu sudah dibebankan. Jangan kita katakan amal saya, kekuatan saya menjaga. Tidak bisa. Kalau tanpa pertolongan Allah, kita tidak akan bisa istiqomah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu kami meminta tolong. Maka hamba Allah, satu golongan yang syaitan telah berjanji di hadapan Allah bahwa mereka tidak akan bisa disesatkan, adalah mereka yang ikhlas. Mereka yang ikhlas dalam niatnya. Mereka yang ikhlas mencari ridha Allah. Mereka yang ikhlas dalam perbuatan, dalam perkataan. Ketika keikhlasan tadi hilang, yang diinginkan adalah pujian, atau yang diinginkan adalah kedudukan, atau yang diinginkan adalah harta, maka dia akan menjadi pengikut dan pengekor hawa nafsunya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala bahwa ada tiga faktor. Tiga faktor ini, tiga pintu yang dimana syaitan akan masuk ke dalam hati seorang hamba. Dan tiga pintu ini akan menyebabkan seorang hamba jauh dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu pertama yaitu pintu yang dikatakan pintu syahwat, hawa nafsu, keinginan, ketamakan, keserakahan, ketidakpuasan, ingin mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak benar. Ini namanya syahwat. Syahwat ketika telah menjadi menguasai hati seseorang, dia akan buta. Ketika dia akan buta, akan hilang ilmunya karena dibutakan oleh syahwat tadi. Ketika seorang belajar hanya karena ingin dikatakan dipuji, ketika seorang ingin belajar hanya ingin dihormati, ketika seorang belajar hanya ingin dielulukan dan diangkat, ini tidak ikhlas. Ketika ini dia tidak dapatkan, tidak dapat pujian, tidak dapat yang mengikuti pun tidak ada, tidak dapat kedudukan, akhirnya dia tinggalkan thalabul ilmi. Karena dia tidak dapatkan apa yang diinginkan tadi. Ketidakikhlasan. Kalau orang yang ikhlas, biar orang memuji, biar orang mencela, biar orang merendahkan, biar orang menjatuhkan, yang saya cari ridha Allah. Yang saya harapkan pahala Allah. Orang yang seperti ini tidak peduli celaan, tidak peduli pujian, tidak akan pernah merubah niatnya. Tetapi ketika pujian akan menjadikan dia bangga dan celaan menjadikan dia lemah, berarti belum begitu kuat keikhlasan dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang belajar takut dipuji, betul, atau beribadah takut dipuji, sehingga dia menyembunyikan ibadahnya. Lalu dia berusaha mengikhlaskan kepada Allah. Tapi suatu saat ketika dia beribadah, dia dicela, dia meninggalkan ibadah. Karena apa? Karena dicela. Orang yang meninggalkan ibadah karena dicela pun, ini bentuk dari orang yang tidak ikhlas. Thalabul ilmi, belajar, menuntut ilmu, jadi seorang salafi, ya, lalu tidak dihormati orang, umpamanya, tidak dihargai orang, akhirnya dia meninggalkan thalabul ilmi. Berarti orang yang seperti ini, yang meninggalkan ilmu karena takut celaan, sama seperti orang yang mencari ilmu karena ingin pujian. Kenapa? Karena orang yang takut dicela, pada hakikatnya dia minta dipuji. Ketika dia thalabul ilmi dan dia dicela orang, lalu dia meninggalkan thalabul ilmi, meninggalkan agama Allah, meninggalkan ibadah kepada Allah, menunjukkan belum kuatnya niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kotornya keikhlasan. Maka syahwat ini faktor yang paling besar menjadikan seseorang tergelincir dari thalabul ilmi. Diangan-angankan yang panjang. Oh, hidup kamu nanti seperti ini. Kalau kamu tidak begini nanti seperti ini. Diberikan rasa takut. Akhirnya betul-betul takut thalabul ilmi. Ketika takut thalabul ilmi, tumbuh syahwat ingin mendapatkan dunia. Faktor yang kedua dikatakan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala adalah selain syahwat adalah syubhat. Syahwat tadi, keinginan dunia tadi, fitnah dunia tadi, obatnya adalah ibadah. Obatnya adalah ilmu. Ibadah dan ilmu ini merupakan obat daripada syahwat. Rasulullah mengatakan badiru bi'amal fitanan ka fitail lail mudlim. Bersegeralah kalian beramal. Fitnah itu, ujian itu, fitnah bagaikan potongan malam yang gelap. Bisa jadi di sore hari dia beriman, di subuh hari dia kafir. Wa yusbil mu'min wa yamsil kafir. Bisa jadi dia di subuh hari dia beriman, tapi di sore harinya kafir. Badiru bi'amal, bersegeralah dalam beramal. Termasuk obat dari syahwat adalah beramal. Syahwat hawa nafsu, syahwatun nisa, syahwat dunia. Apa kata Rasulullah pada laki-laki yang ingin menikah? Ya ma'asyarul sabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa in lam yastati' fa alayhi siyam fa innahu lahu wija. Kata Rasulullah barang siapa, ya wahai pemuda, barang siapa yang mampu menikah, falyatazawwaj, hendaklah menikah. Barang siapa yang tidak mampu, maka fa alayhi bisyam, maka baginya berpuasa. Puasa benteng daripada syahwat. Puasa ibadah benteng daripada fitnah syahwat. Dan ibadah itu bisa dilakukan dengan adanya ilmu. Tidak akan mungkin orang bisa melakukan ibadah kalau tidak berilmu. Yang kedua, pintu syaitan adalah syubhat. Diberikan kerancuan. kerancuan dalam berpikir, kerancuan dalam memahami masalah. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ini banyak. Kalau seperti ini, syubhat seperti ini, terkadang orang yang terlihat berilmu pun jatuh dalam perkara ini. Perkara syubhat. Perkara syubhat obatnya adalah ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau ada suatu perkara yang meragukan dalam agama, membingungkan dalam agama, tanya ahlul ilmu. Tanya ulama, orang-orang yang rasikhuna fil ilm, yang ilmunya kokoh. Jangan karena baru belajar sedikit melihat masalah. Oh, ini masalah menurut saya begini. Karena begini dan tidak. Syubhat, kerancuan dalam menilai sebuah kebenaran, ini tidak bisa yang menilai kecuali ahlul ilmu. Ini pun pintu kedua dari syaitan ini adalah syubhat, obat adalah ilmu dan bertanya kepada ahlul ilmu. Syahwat, obatnya adalah ibadah dan ilmu. Syubhat, obatnya adalah ilmu dan bertanya. Ternyata dua pintu syaitan, obatnya satu, ilmu. Ilmu yang menyebabkan dia bisa selamat. Maka ketika ada seorang yang menuntut ilmu, itu selalu syaitan mengganggunya agar dia meninggalkan thalabul ilmu. Karena ilmu merupakan pintu yang bisa menutup, kunci yang bisa menutup pintu-pintu syaitan. Pintu syahwat yang ditutup dengan ibadah, ibadah didasari dengan ilmu. Pintu syubhat yang didasari dengan ilmu dan tanya pada para ulama. Yang ketiga, yang menggelincirkan manusia, kata Ibnu Qayyim, adalah kibar, kesombongan. Merasa saya mampu dan yang lain tidak tahu. Merasa saya bisa, yang lain tidak bisa. Ini pun pada hakikatnya dikarenakan kurang ilmu. Orang yang kibar, yang sombong, yang dia merasa bahwa dirinya baik, dirinya besar, pada hakikatnya adalah orang yang tidak punya ilmu. Kenapa? Karena kalau dia berilmu, dia tahu bahwa manusia dhaif, khuliqal insanu dhaif. Manusia itu lemah. Ilmu yang ada pada kita itu dari Allah. Kekuatan yang ada pada kita dari Allah. Kelebihan yang ada pada kita dari Allah. Apakah pantas sesuatu yang Allah berikan pada kita lalu kita berbuat sombong, merendahkan orang lain? Maka ketika ada orang yang sombong, membanggakan dirinya, tidak mau menerima kebenaran, merendahkan orang lain, pada hakikatnya dia adalah orang yang bodoh, karena tidak tahu siapa dirinya. Kalau orang yang betul-betul ma'rifatullah, mengenal Allah, tidak akan sombong. Apa yang kita sombongkan di hadapan Allah? Seberapa besar ilmu kita sehingga kita sombong? Seandainya kita berilmu pun, ini fadilah dari Allah, keutamaan dari Allah. Kalau bukan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita, tidak akan bisa kita berilmu. Kelebihan yang ada pada kita, harta yang ada pada kita, kekuatan yang ada pada kita. Oh, kita diberikan harta lebih dari orang lain, lalu berlaku sombong. Buat apa sombong? Allah yang memberikan. Kalau bukan karena Allah, kamu tidak akan memilikinya. Ketika kamu sombong, menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang bodoh, karena tidak tahu qadar nafsak, tidak tahu hakikat dirimu. Pintu yang ketiga datangnya syaitan adalah kibar. Batruhaq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Ilmu atau kibar ini dikarenakan kurangnya ilmu. Maka tiga pintu syaitan tadi, syahwat, syubhat dan kibar, obatnya ternyata satu. Obatnya adalah ilmu. Ilmu yang memancarkan amal, ilmu yang ditanyakan pada para ulama, ilmu pada ma'rifatullah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ilmu tanpa amal, syahwat akan masuk. Ilmu tapi tidak pernah beribadah, tidak ihtimam kepada ibadah, tidak ihtimam kepada taat kepada Allah, tapi berilmu, syahwat akan masuk. Berilmu tapi tidak mau bertanya kepada ulama, tidak terus mau menggali pada para ulama, syubhat akan masuk. Berilmu tapi merasa diri hebat, kibir akan masuk. Maka berilmu harus beramal, harus ma'rifatullah, dan harus di bawah bimbingan para ulama. Ketiga-tiga ini kita miliki, maka tiga pintu syaitan akan tertutup. Jangan pernah merangkak mengatakan bahwa saya tahu. Tidak ada yang lebih tahu dari saya. Tidak, ini kesombongan. Setiap orang berilmu, pasti ada orang lebih berilmu di atasnya. Dan tetap bisa istiqomah di atas ilmu adalah ikhlas kuncinya. Kamu tidak akan bisa terus menuntut ilmu kalau kamu tidak ikhlas. Maka jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, teruslah menuntut ilmu dan perbaiki niat. Teruslah menggali ilmu, mengambil ilmu dari para ulama dan perbaiki niat. Karena niat akan menyebabkan datang pertolongan Allah. Tapi ketika niat kita kotor, niat kita karena dunia, niat kita karena ingin bangga-banggaan, niat kita karena ingin kedudukan, orang seperti ini tidak akan lama, tidak akan bisa terus berdiri dalam thalabul ilmi. Tapi ketika kokoh niatnya, ketika kokoh azam dan keinginannya mencari ridha Allah, maka orang seperti ini insyaallah yang Allah Subhanahu wa taala akan tolong. Maka jamaah kaum muslimin rahimani rahimakumullah, pada kesimpulannya, perbaiki niat kita ketika thalabul ilmi dan teruslah menuntut ilmu. Semua pintu syaitan bisa ditutup dengan ilmu, dan ilmu bisa didapati dengan ikhlas. Ketika hilang ikhlas akan kotor ilmu, ketika kotor ilmu akan masuk syaitan dan kita akan tergelincir. Jangan pernah merasa aman siapapun kita, karena syaitan akan bersumpah, dan syaitan terus bersumpah bahwa dia akan menyesatkan Bani Adam kecuali orang-orang yang ikhlas. Mungkin ini saja nasihat dari saya. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi ikhwah-ikhwah, agar terus istiqomah meneruskan niatnya, dan terus istiqomah duduk di markis-markis ilmu, di markis ahlu sunnah, di markis yang dimana di situ disebutkan qala Allah dan qala Rasul. Bersabar, sabar untuk terus menuntut ilmu, karena ilmu merupakan kebutuhan kita dalam sehari-hari, melebihi kebutuhan kita daripada makan dan minum. Kurang lebih mohon maaf kalau ada kesalahan itu dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada akatib, kepada Ustaz Munzir, juga Ustaz Ahmad Iza, Ustaz Abdullah, Ustaz Abu Yasir, dan yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan. Jazakumullah khairan yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk berbicara. Subhanakallah bihamdi, subhanallah ilaha illallah, nastaghfirullah wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.